وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Kita sekarang masuk pada pembahasan bab yang berikutnya terkait dengan nuzulul Quran mufarraqa, turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Kita baca terlebih dahulu bab sama semua riwayatnya, nanti baru kita sebutkan penjelasannya. Barakallahu fikum. Fa'akul babu nuzulil Qur'ani mufarraqan, bab turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Setelah dibahas kemarin permulaan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan setelah itu lafaz hadis thumma hamiyal wahyu wa tataba, setelah itu wahyu pun terus menerus secara deras turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Turunnya itu mufarraqan, berangsur-angsur, tidak sekaligus kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadisnya. Al haditsu tasi' qala al imam Muslim rahimahullah, nomor hadis 3016. Qala hadatsani Amr ibn Muhammad ibn Bukair an-Naqid wal Hasan ibn Ali al-Hulwani wa Abad ibn Humaid qala Abad hadatsani wa qala akharani hadatsana Ya'qub ya'nuna ibn Ibrahim ibn Sa'ad qala hadatsana Abi an Shalih wa ibn Kaisan an ibn Shihab qala, dari ibn Shihab ini Az-Zuhri beliau mengatakan akhbarani Anas ibn Malik, menyampaikan berita kepada aku Anas bin Malik, anna Allah azza wa jalla taba'a al-wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatih, bahwasanya Rasulullah, bahwasanya Allah azza wa jalla taba'a al-wahya, menurunkan secara terus-menerus wahyu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatih, sebelum beliau wafat, hatta tuwfiya wa aktsaru ma kana al-wahyu yauma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga beliau wafat, dan yang paling banyak turun wahyu pada hari diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al hadis akhrajah Al Bukhari nomor 4982. Faqala rahimahullah hadatsana Amr ibnu Muhammad qala hadatsani Ya'qub bin Ibrahim bihi nahwahu. Ini hadis tegas menunjukkan wahyu itu turun secara mufarraqah, berangsur-angsur. Ya, dari mulai awal turunnya wahyu sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wahyu diturunkan lebih sering. Wahyu lebih diturunkan lebih sering kepada beliau sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya beliau. Tatabu'ul wahyi qabla wafatih. Hadza wadih. Qal فأقول الحديث العاشر قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال أخبرتني عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال, menyampaikan berita kepada aku Aisyah dan Ibnu Abbas رضي الله عنهم, mereka berdua berkata, labitha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi makkah 10 sinin yunzalu alaihi al-quran wa bil madinati 10 sinin. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Makkah 10 tahun. Diturunkan kepada beliau Al-Qur'an. Dan tinggal di kota Madinah juga 10 tahun. Ini total semuanya berapa ya, Pak? 20. Sementara beliau sebagai nabi dan rasul 23. Tidak menghitung 3 tahun. Dikatakan yang 3 tahun yang enggak terhitung adalah masa-masa dakwah sirriyah. Ketika beliau berdakwah di kota Mekah masih sembunyi-sembunyi, belum terang-terangan. Ada yang mengatakan itu sekitar 3 tahun namanya. Baru beliau dakwah jahriyah, dakwah dengan terang-terangan sampai wafat. Itu tahun yang keempat, jadi 10 tahun di Mekah dakwah jahriyah dan disempurnakan di kota Madinah. Barakallahu fikum. Nah, ada yang mengatakan 23, kalau 23 tahun menghitung semuanya dari mulai beliau diangkat sebagai nabi dengan surat Iqra 5 ayat pertama Al-Alaq sampai beliau wafat, total 23 tahun. Intinya adalah Al-Qur'an turun mufarraqan, berangsur-angsur sesuai dengan durasi lamanya beliau sebagai nabi dan rasul. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 23. Yang mengatakan 20 dengan tahun menghitung 3 tahun awal, yang 23 menghitung secara keseluruhan. Intinya Al-Qur'an diturunkan berangsur-angsur. Al-Hadithul Hadi Ashar, qala Imam Abu Bakar ibn Abi Syaibah fi musannafihi. Juz yang ke-16, halaman 468, nomor hadis 32189 dengan tahqiq Sa'ad Ats-Tsatsri. Kalau saya membawakan kata-kata tahqiq seperti ini berarti bukan cetakan yang muktamad. Bukan cetakan yang muktamad di kalangan para ulama. Sehingga harus disebutkan cetakannya, cetakan ini supaya ketika merujuk ngerti cetakannya. Tapi kalau dengan tanpa cetakan juz sekian, halaman sekian itu cetakan musannaf yang lama. Nah, cetakannya lama ya kan. Enggak ada tahqiq, enggak ada apa. Sama kayak Imam Ahmad gitu. Yang di rumah saya dengan tahqiq Asy-Syatsri. Qala haddatsana Abbad ibn al-Awwam an Dawud an Ikrimah ibn Abbas qala. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan nuzilal Qur'anu jumlatan wahidatan minas sama'il ulya ila sama'id dunya fi Ramadan. Al-Qur'an diturunkan sekaligus dari langit yang paling tinggi ke langit dunia. Ingat, ke langit dunia. Fi Ramadan, itu ketika Ramadan. Fakana Allahu idza arada an yuhditha syai'an ahdathahu. Maka Allah Subhanahu wa taala apabila berkehendak untuk membuat sesuatu, Allah membuatnya. Ada peristiwa, maka Allah ciptakan peristiwa itu. Allah buat peristiwa tersebut. Naam. Al-hadithu akhrajahu Nasa'i fil Kubra, faqala rahimahullahu ta'ala akhbarana Isma'il bin Mas'ud. Qala haddathana Yazid yani ibn Zuraiyah, qala haddathana Dawud bin Abi Hindin bihi wa fihi nuzila al-Qur'anu jumlatan wahidatan fi Lailatul Qadar. Al-Qur'an diturunkan sekaligus di malam Qadar. Penambahan lafaz di atas di malam Qadar, dari langit yang paling tinggi ke langit dunia. Wa akhrajahu aidan faqala rahimahullah akhbarana Qutaib bin Sa'id qala haddathana Ibn Abi Adi an Dawud wa Ibn Abi Hindin bihi wa zada ditambahkan fakana baina awwalihi wa akhirihi 20 sanah. Antara awal dan akhirnya 20 tahun. Ini sama dengan riwayat di atas yang dari Ibn Abbas dan Aisyah, 20 tahun. Ini tegas menunjukkan apa ya, Pak? Berangsur-angsur selama 20 tahun dari mulai awal turunnya Quran sampai akhir itu 20 tahun. Yakni dari langit dunia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari Lauhul Mahfuz menuju ke langit dunia Baitul Izzah itu jumlatan wahidah. Dari Baitul Izzah langit dunia ke Rasul itu berangsur-angsur selama 20 tahun. Ada yang mengatakan 23 tahun. Qala wa akhrajahu al-Hakim fil Mustadrak tahqiqul wadi'i dengan tahqiq Syekh Muqbil al-Wadi'i, maka menggunakan nomor 934. Kalau dengan cetakannya muktamad, juz dan halaman. Cetakan lama. Paling di rumah saya dengan tahkim syumukbil dengan nomor hadis. Faqala rahimahullah haddatsana Ali bin Isa, qala haddatsana Ibrahim ibn Abi Talib, qala haddatsana Muhammad bin Musanna, qala haddatsana Abdullah bin Abdullah ala, qala haddatsana Dawud bin Hindin bihi nahwa lafdhin Nasa'i wa fihi, disebutkan dalam lafadz Al-Hakim, fakana idza arada ay yuhiya minhu syai'an awhahu, maka Allah azza wa jalla apabila menghendaki mewahyukan daripadanya sesuatu, Allah mewahyukannya dari yang di sama udunya, dari langit dunia tadi, Baitullah Izzah namanya. Kalau menghendaki memberikan wahyu kepada nabinya, Allah berikan wahyu kepada beliau. Wa qala kata al-Hakim hadza haditsun sahih al-isnad wa lam yukhrijah wa faqahu adh-dhahabi wa akhrajahu aydan fa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu al-Abbas Muhammad bin Ya'qub qala haddatsana Muhammad bin Ishaq as-Sawghani qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Dawud ibnu Abi Hindin bihi wa lafdhuh. Ini lafadznya al-Hakim lebih panjang lagi. Unzila al-Qur'anu jumlatan wahidatan ila sama'i dunya fi lailatul qadar. Al-Qur'anul Karim diturunkan sekaligus ke langit dunia di malam qadar. Thumma unzila ba'da dzalika bi 20 sana. Kemudian diturunkan setelah itu dalam kurun waktu 20 tahun sama dengan di atas. Itu dan berangsur-angsur. Dibawakan ayat ini, wala yatunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira wa qur'anan faraqnahu ay nazzalnahu mufarraqa. Al-Qur'an kami turunkan dengan berangsur-angsur, litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Wa qala qat al-Hakim hadha haditsun sahih al-isnad wa lam yukhrijah wa wafaqahu adh-dhahabi. Ilbi kamlan laki. Al-hadith al-tariqun ukhra. Hadith memiliki jalur yang lain. Akhrajah an-Nasa'i fil kubra wa lafdhu lahu wa Ibnu Abi Syaibah fil musannaf min tariq al-A'mash an Hasan bin Abi al-Ashras wa akhrajah al-Hakim fil mustadrak min tariq Jarir al-Mansur wa akhrajah aydhan min tariq Husaym an Husain bin Abdul Rahman kulluhum, semuanya. Ya, Hasan bin Abi al-Ashras, Mansur, Husain bin Abdul Rahman, tiga orang. Kulluhum an Sa'id bin Jubair bin Abbas qala. Dengan lafaz kata Ibn Abbas, fussila al-Qur'anu min adh-dhikr. Al-Qur'an ditafsil, dipisahkan dari adh-dhikr. Fa wudi'a bi baitil 'izzah fis sama'i dunya. Lalu diletakkan di Baitul 'Izzah di langit dunia. Langsung disebutkan namanya, namanya Baitul 'Izzah. Kalau yang di langit yang ketujuh namanya Baitul Ma'mur. Paham ya? Dibedakan. Qala fa ja'ala Jibril alaihi salam yunazzilu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yurattiluhu tartila. Maka Jibril mulai menurunkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mentartilnya dengan bacaan tartil. Berarti mereka Jibril yang menurunkan dari Baitul 'Izzah. Zat an-Nasa'i fi riwayati qala Sufyan khamsu ayat wa nahwiha. Pengertian diturunkan dengan tartil yakni 5 ayat dan semisal itu. Qal hakim aqibahu hadha hadithun sahihun ala syartihima wa lam yukhrija wa wafaqahu adh-dhahabi wa qala zarkashi fil burhan fi 'ilm al-Qur'an wa isnaduhu sahih. Ini dari Ibn Abbas menjelaskan dengan tegas bahwasanya Al-Qur'anul Karim awalnya di Lauhil Mahfuz. Ya, awalnya di Lauhil Mahfuz. Kemudian dipisahkan. Dipisahkan lalu diturunkan jumlatan wahidah. Diturunkan sekaligus. Kemana? Ke Baitul 'Izzah di langit dunia. Di Baitul 'Izzah di langit dunia. Kapan itu? Ramadan. Kapan itu? Lebih pastinya lagi pada malam Qadar. Paham ya? Ramadan di malam Qadar. Itu semuanya diturunkan sekaligus di Baitul 'Izzah. Dari situlah secara berangsur-angsur disebutkan 20 tahun lamanya, ada mengatakan 23 dalam keterangan yang lain, Malaikat Jibril menurunkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perintah dari Allah azza wajalla. Ada peristiwa apa turunkan, ada apa turunkan, dengan berangsur-angsur selama durasi beliau sebagai nabi dan sebagai rasul. Difahami insyaallah ya. Maka jelas dan tegas di sini Al-Qur'an nuzila mufarraqan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an diturunkan dengan berangsur-angsur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tayyib. Apakah dibenarkan ketika ada orang yang mengatakan Jibril menurunkan wahyu Al-Qur'an kepada Rasul dari Lauhil Mahfudz? Apakah dibenarkan ketika ada yang menyatakan Jibril menurunkan wahyu kepada Rasul dari Lauhil Mahfudz? Jawabannya enggak dibenarkan. Yang betul, Jibril menurunkan Al-Qur'an kepada Rasul SAW dari Baitul Izzah di langit dunia. Dipahami ya? Dari Baitul Izzah di langit dunia. Ini ditanbih oleh sebagian ulama kita terkait dengan masalah. Ada yang mengatakan Jibril langsung ngambil dari Lauhil Mahfudz langsung kepada Rasul. Ada khotak, ini keliru. Yang betul, dari Lauhil Mahfudz diturunkan ke Baitul Izzah secara keseluruhan, jadi satu di bulan Ramadan, di malam Qadar. Nah, dari Baitul Izzah itulah mereka Jibril dengan perintah Allah Azza wa Jal menurunkannya dengan berangsur-angsur sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Difahami insyaallah ya? Hadza mafhum. Tayyib. Adapun terkait dengan nasul Quran, tambahkan dulu ya ikhwan. Nas Al-Qur'an yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan berangsur-angsur. Disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-106 tadi. Allah mengatakan wa Qur'anan faraqnahu. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'anul Karim kami turunkan berangsur-angsur. Faraqnahu ay nazzalnahu mufarraqa. Kami turunkan secara berangsur-angsur litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin, supaya engkau wahai Nabi membacakannya kepada manusia dengan waktu, dengan tahapan waktu. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami betul-betul menurunkan Al-Qur'an tersebut. Kata faraqnahu. Juga dengan ayat yang lain di Al-Furqan ayat yang ke-32. Al-Furqan ayat yang ke-32. Allah mengatakan dalam firman-Nya wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'aanu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'adak warattalnahu tartila. Al-Furqan 32. Dan berkata orang-orang kafir itu, kenapa tidak diturunkan Al-Qur'an kepada Muhammad ini sekaligus? Jumlah wahidah. Allah mengatakan kadzalik. Kata-kata kadzalik ini demikianlah kami turunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Linutsabbita bihi fu'adak, supaya kami teguhkan hati kamu dengannya. Warattalnahu tartila, dan kami tartil ia dengan sebenar-benar tartil. Sehingga ini dua ayat yang disebutkan oleh para ulama nas tegas menunjukkan Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. Baik. Sekarang yang penting untuk antum tulis adalah hikmahnya. itu dibacakan hadis, argumentasi hadis, dibacakan ayat, argumentasi ayat. Sekarang hikmah di balik itu, kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, apa hikmahnya? Jawabannya, al-hikamu kathiratun, hikmahnya sangat banyak. Yang pertama, taqwiyatu wa tathbitu qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taqwiyatu wa tathbitu qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan dan meneguhkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Al-Furqan ayat yang ke-32 tadi, kadzalika linuthabbita bihi fuadak. Ya, untuk kami teguhkan hati kamu dengan Al-Quran ini. Baik. Yang kedua, ayusahhila 'alan nasi hifdhuhu wa fahmuhu wal 'amalu bih. Ayusahhila 'alan nasi, atau ayyashula 'alan nasi hifdhuhu wa fahmuhu wal 'amalu bihi, untuk memudahkan atas umat manusia ini menghafalnya atau memahaminya, dua, dan mengamalkannya, tiga, memudahkan untuk dihafal, memudahkan untuk dipahami, memudahkan untuk diamalkan. Nah, jadi kalau langsung sekaligus susah menghafalnya, tapi kalau berangsur-angsur sedikit-sedikit gampang menghafalkannya. Kalau sekaligus memahaminya kesulitan karena banyak, tapi kalau berangsur-angsur mudah memahaminya. Apalagi dikaitkan dengan asbabun nuzulnya, ada sebab turun ayatnya, ada peristiwanya, mudah memahaminya dan lebih ringan dalam mengamalkannya kalau bertahap. Kalau langsung berat. Barakallahu fikum. Yang ke tiga. Yang ketiga ialah at-tadarruju fi tashri', at-tadarruju fi tashri', hatta yasila ila darajatil kamal. At-tadarruju fi tashri', hatta yasila ila darajatil kamal, bertahap di dalam pensyariatan hingga mencapai tingkatan sempurna. At-tadarruj fi tashri' hatta yasila ila darajatil kamal, bertahap dalam pensyariatan sampai sempurna. Itu dengan cara berangsur-angsur. Dicontohkan seperti kasus masalah khamr. Sebelumnya diperbolehkan, lalu dilarang ketika waktu sholat, diperbolehkan di luar sholat, lalu kemudian diharamkan secara mutlak. Itu namanya tadarruj. Nah, itu semuanya memungkinkan ketika berangsur-angsur. Yang berikutnya lagi, yang keberapa ya, Van? Yang keempat. Tansyitul himam, tansyitul himam liqabuli ma nazala minal qur'ani wa tanfidhihi. Tansyitul himam, ya, memotivasi semangat, ya, menyemangati himmah. Liqabuli ma nazala minal qur'an, untuk menerima apa yang turun dal Quran, watanfidhihi, dan melaksanakannya. semangat gitu. Apalagi kalau ada peristiwa ya Pak. Ada sebuah peristiwa di zaman itu, tayib, tidak ada wahyu yang turun. Begitu. Orang tuh merindukannya. Mana nih wahyunya? Kok enggak turun-turun? Begitu wahyu turun menerangkan tentang peristiwa tadi, bersemangat untuk mengamalkannya, bersemangat untuk menerimanya. Dijadikan seperti peristiwa efek. Peristiwa efek itu hampir sebulan penuh tidak turun ayat. Peristiwa besar berkaitan dengan kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fitnahnya merata ke semua sahabat, ada sebagian yang tergelincir, barakallahu fikum, itu menunggu wahyu. Enggak turun-turun nih. Begitu turun ayat al-ifk, ayat yang membahas masalah ifk, mereka bersemangat, bergembira menerimanya, semangat untuk menerimanya, semangat untuk mempraktikkannya. Itu di antara hikmahnya barakallahu fikum. Naam. Hikmah berikutnya lagi. Idharu inayatillahi bi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Idharu inayatillahi bi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Untuk menampakkan perhatian Allah kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini nampak dengan turunnya berangsur-angsur. Terkadang Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ikhwan mendapatkan intimidasi dari kaumnya. Kalau bahasa sekarang Pak, dibully sama kaumnya. Turun wahyu yang menenangkan beliau, menyenangkan beliau sehingga beliau merasa terus diperhatikan oleh Allah azza wajalla. Dicetukan ketika lama wahyu enggak turun. Lama wahyu enggak turun. Barakallahu fikum. Ketika itu Ummu Jamil, siapa Ummu Jamil? Istrinya Abu Lahab, berkata kepada Rasulullah SAW, lama enggak turun itu, ma ara syaitanaka illa qad wada'aka. Hey Muhammad, aku tidak memandang setan kamu itu melainkan dia telah berpisah sama kamu, wada' sama kamu, kamu ditinggalkan sama dia. Turun ayat wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Turun ayat ini. Senang beliaunya, gembira dengan itu ikhwan, dan betul-betul menunjukkan Allah memperhatikan rasulnya. Idharul inayah di rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga poin yang berikutnya, yang berapa ikhwan? Hah? Yang keenam, sururun nabi sallallahu alaihi wasallam. Sururun Nabi sallallahu alaihi wasallam likathrati nuzulil malaki alaihi wa tajdidil ahdi bihi. Sururun Nabi sallallahu alaihi wasallam likathrati nuzulil malaki alaihi wa tajdidil ahdi bihi. Ya, kegembiraan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyenangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan seringnya malaikat turun kepada beliau dan memperbaharui perjanjian ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu senang. Ya, turun malaikat Jibril itu menyenangkan Rasul, menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang paling bagus ketika Ramadan, karena malaikat Jibril sering hampir tiap malam menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mudharasah Quran atau ardul Quran. Dan pada tahun beliau wafat, dua kali Al-Quran dipaparkan kepada malaikat Jibril. Ini lebih sering lagi. Barakallahu fikum. Yang ke tujuh, nuzurul Quran ala sab'ati ahruf. Turunnya Al-Quran dengan tujuh bacaan, dengan tujuh huruf. Ini akan dibahas dalam bab khusus ikhwan. Turunnya Quran dengan tujuh huruf. Ini memungkinkan kalau diturunkan dengan berangsur-angsur. Kalau langsung sekaligus susah menjelaskannya. Ini bacaan yang mana, ini huruf yang mana. Tapi ketika dia berangsur-angsur, dengan mudah untuk menerangkan dengan huruf ini, dengan huruf ini, dengan huruf itu, 7 huruf. Kita akan dibahas dalam sendiri tentang penjelasan makna 7 huruf. Yang berikutnya lagi, wuqu'un naskhi fihi. Wuqu'un an-naskhi fihi. Terjadinya nasakh, ada yang dimansukh dalam Al-Quran, nasikh, mansukh dalam Al-Quran, dan itu memungkinkan ketika turun berangsur-angsur. Ini ayat yang sebelumnya, nanti dimansukh dengan ayat yang belakangnya lagi gitu. Tapi kalau langsung sekaligus susah menjelaskannya, yang nasikh yang mana, yang mansukh yang mana, yang turunnya yang duluan yang mana, tidak ada yang tahu. Tapi dengan berangsur-angsur kita menjadi tahu, ini mansukh, yang ini nasikh, wuqu'un naskhi fihi. Yang ke 9, liyutabiq al-asbab, untuk menyesuaikan. Yutabiq itu menyesuaikan, menyepakati sabab-sababnya. Ya, karena ada nanti pembahasan sabab nuzul, ada ayat yang turun karena sebab, supaya sesuai dengan sebabnya. Kalau dia turun sekaligus, ya enggak sesuai dengan sebabnya. Tapi kalau berangsur-angsur tahu, ini turunnya sekarang ini, sebabnya ini, turunnya waktu yang berikutnya lagi, sebabnya yang itu, dengan asbabnya masing-masing, sehingga memudahkan bagi kita untuk memahami asbabun nuzul. Yang ke-10 yang terakhir adalah bayanu fadlin nabi sallallahu alaihi wasallam ala sairin nabiyyin. Bayanu fadlin nabi sallallahu alaihi wasallam ala sairin nabiyyin, untuk menjelaskan keutamaan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas semua nabi-nabi yang ada. Saya melakukan ucapan Ibnu Katsir atau Muhim atau mengatakan, qala Ibnu Katsirin rahimahullah, qala Ibnu Katsir rahimahullah, kullu marratin kullu marratin ya'tihil malaku bil Qur'an, kullu marratin ya'tihil malaku bil Qur'an, ka'inzali kitabin mimma qablahu minal kutubil mutaqaddimah, ka'inzali kitabin mimma qablahu minal kutubil mutaqaddimah. Kata beliau, fahadhal maqamu a'la wa ajal, fahadhal maqamu a'la wa ajal, wa a'zamu makanatan min sa'iri ikhwanihi, wa a'zamu makanatan min sa'iri ikhwanihi min al-anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihi majma'in. Fahadhal maqam a'la wa ajal, wa a'zamu makanatan min sa'iri ikhwanihi min al-anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Kata Al-Habib Ibn Kathir, Setiap kali malaikat datang kepada beliau dengan Quran, itu seperti menurunkan sebuah kitab dari kitab-kitab yang sebelumnya. Paham ya? Jadi ketika malaikat Jibril membawakan wahyu kepada Rasul, itu seolah-olah seperti malaikat Jibril menurunkan sebuah kitab suci kepada nabi-nabi sebelumnya. Tetapi kata beliau, maqamnya Rasul lebih tinggi, lebih mulia, lebih agung kedudukannya dari semua ikhwah-ikhwah beliau dari kalangan para nabi. Kalau mereka dikasih Taurat, Zabur, Injil, kalau Rasul diberikan dengan berangsur-angsur selama 20 tahun atau 23 tahun, itu lebih afdal, lebih ajal, lebih a'la, lebih a'zam kedudukannya bagi beliau SAW. Jadi paham ya? Lanjut, masih ucap Ibn Kathir. Fal-Quranu ashrafu kitabin anzalahu Allah. Fal-Quranu ashrafu kitabin anzalahu Allah. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam a'zamu nabiyyin arsalahu Allah. A'zamu nabiyyin arsalahu Allah. Maka Al-Qur'an adalah kitab suci yang paling mulia yang Allah turunkan. Nabi kita Muhammad nabi yang paling agung yang diutus oleh Allah azza wajalla. Lanjut, wa qad jama'a Allahu ta'ala. وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْقُرْآنِ الصِّفَتَيْنِ مَعًا وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْقُرْآنِ الصِّفَتَيْنِ مَعًا. Allah mengumpulkan untuk Al-Qur'an dua sifat ini sekaligus. Satu, sebagai kitab suci yang paling mulia. Yang kedua, diturunkan kepada Rasul yang paling agung. Dipaham ya? Lanjut. Fa fil mala'il a'la. Fa fi al mala'il a'la anzalahu jumlatan min al lawhil mahfuz. Fa fil mala'il a'la anzalahu jumlatan من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك الأرض ثم نزل بعد ذلك إلى الأرض منجما bihasabil waqa'i'i wal hawadithi thumma nazala ba'da dhalika ilal ardi munajjaman bihasabi al waqa'i'i wal hawadithi. Jadi maka di al-mala'ul a'la Allah turunkan secara sekaligus dari lawahil mahfud ke baitul izzah ke langit dunia, kemudian turun setelah itu ke muka bumi munajjaman sama dengan mufarraqah, berangsur-angsur sesuai dengan kondisi dan peristiwa yang terjadi. Intaha kalamu rahimahullah. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya? Ada mafhum. Ini 10 hikmah yang bisa kita ambil dari diturunkannya Al-Quran secara bertahap atau berangsur-angsur. Semoga manfaat. Dan insyaAllah pada pembahasan berikutnya akan diteruskan keesokan hari kalau besok masih Ramadan. Ditunggu apa ini? Pengumuman malam ini. Kalau malam ini diumumkan besok Id, ya berarti Sabtu, Minggu, Senin ayam apa ini? Ayam surur gitu ya. Hari bahagianya itu. Selasa masuk lagi. Selasa, Rabu, Kamis lagi sampai selesai insyaallah. Nanti kita bicarakan apakah sore saja ataukah bisa maghrib dan segala macam. Kalau saya usul sih kalau enggak Ramadan ya sehari bisa lebih dari sekali supaya lebih cepat selesainya. Syukur-syukur bisa selesai sepekan setelah itu karena kita syarahnya enggak begitu banyak karena secara panjangnya dalam kelas nanti insyaallah. Gitu ya. Pembahasan berikutnya adalah kaifiyatu inzalil Qur'an. Kaifiyah turunnya Al-Quran wa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tariqah kita ini supaya cepat dengan cara tadi kadang dijelaskan pembahasannya tek baca hadisnya. Kadang dibaca hadisnya terangkan setelah itu. Nah, ketika menerangkan hadis, terkadang dibawakan poin-poin pentingnya atau fawaidnya, gitu ya. Kalau dibahas kayak kemarin satu-satu, kayaknya kelamaan. Bagus sih bagi antum, dapat secara panjang itu kelamaan. Karena secara panjangnya dia akan disebutkan di kelas din 4 insyaallah tabaraka wa taala. Sementara cukup naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.